السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore hari ini, waktu Yogyakarta, kita kembali akan melanjutkan kajian sirah. Dan tema kita masih di sekitar Perang Badar. Bahkan terakhir kita sudah berada di puncak ketegangan menjelang pertemuan antara pasukan Muslim dengan pasukan kafir. Dan insyaallah ta'ala, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita akan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Fadil Wira Mandiri Bahrun. Walhamdulillah, beliau telah membersamai kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya Ustadz? Alhamdulillah, bekhair Ustadz. Alhamdulillah. Sehat antum Ustadz? Bekhair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau, dan memberkahi seluruh aktivitas ilmiah beliau. InsyaAllah, waktu kajian kita, sebagaimana biasanya, sampai kurang lebih jam 5. Nanti, bagi para pemirsa, bisa melayangkan pertanyaan, baik melalui nomor WA, di nomor 081-221-567-890, maupun melalui telepon interaktif di nomor 081-22-444-3344. Kami ulang, Anda bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menyampaikan pertanyaan maupun masukan atau yang lainnya melalui WA di nomor 081-221-567-890. Dan Anda juga bisa melayangkan pertanyaan melalui telepon interaktif di nomor 081-2-444-2444-3344. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita akan dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Fadil Wira Mandiri Bahrun, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Jazakallahu khairan, pertama-tama kali kami ucapkan kepada Ustaz Aminur Baiz dan juga tim beliau yang di sore hari ini ya, karena usaha dan partisipasi aktif dari semuanya. Kita kembali bisa bertemu dan tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas sejarah dari peperangan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan hidup beliau. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana asal muasal dari peperangan Badar, ya, sampai kepada ketika rombongan dagang kaum musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan mengirimkan utusan ke kota Mekah meminta bala bantuan karena pasukan mereka atau karena rombongan dagang mereka akan dicegat oleh kaum muslimin. Kemudian pasukan kaum musyrikin Mekah pun berangkat menuju kota Madinah untuk menyelamatkan pasukan atau menyelamatkan rombongan dagang dari Abu Sufyan. Sampai kemudian Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dari kejaran kaum muslimin lalu mengirimkan kembali utusan ke Mekah untuk mencegah atau untuk mengkhabarkan bahwa tidak perlu untuk berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena pasukan atau karena rombongan dagang dari Abu Sufyan telah berhasil untuk meloloskan diri. Namun karena kesombongan beberapa orang pembesar Quraisy, ya, mereka tetap berjalan, ya, menuju kota Madinah untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang ketika itu sudah mendekati sebuah tempat yang bernama Badr. Ya, dan ini ya tempat yang nantinya akan menjadi saksi pertempuran ya pertama atau pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Badr itu adalah sebuah tempat ya, sebuah tempat yang letaknya cukup strategis. Badr ini terletak di antara maksudnya terdapat di pertigaan ya, jalur antara jalur yang menuju ke kota Madinah, kemudian jalur yang menuju negeri Syam dan jalur yang menuju kota Makkah. Kenapa dia disebut Badr? Disebutkan oleh para ulama bahwa ada sejarahnya. Ya, dahulu ada sebuah sumur yang dijadikan sumber air bagi orang-orang yang melintasi tempat tersebut. Dan yang menggalinya pertama kali adalah seseorang yang bernama Badr Al-Ghifari. Ya, Badr Al-Ghifari. Badr Al-Ghifari ini adalah seseorang yang berasal dari Bani Ghifar. Dia yang menggali sumur pertama kali di situ, kemudian dikenallah daerah tersebut sebagai Badr. Letaknya kalau diukur dari kota Madinah itu sekitar 130 km. Adapun dari kota Makkah letaknya sekitar 400 km. Jadi lebih dekat ke kota Madinah. Tapi jangan bayangkan jarak segitu dekat ya. Zaman dahulu jarak segitu itu sudah jauh ya. Ya, mereka membutuhkan waktu berhari-hari untuk menempuh jarak menuju Badr ya, 130 km. Baik, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin bisa ditampilkan bagaimana. Nah, ini lembah Badr. Ya, ini lembah Badr dan tempat yang dahulu dijadikan tempat perperangan ya, sekarang sudah diliputi atau istilahnya di sekitarnya itu sudah menjadi tempat pemukiman. Jadi kalau kita melihat posisi sekarang tempat pertempuran itu sekarang sudah dipagari. Jadi mungkin seperti Uhud ya, seperti Uhud di kota Madinah kan sekarang sudah ada pembangunan-pembangunan, kemudian dipagari ya. Di sana ada syuhada, para syuhada Badr itu juga ada posisinya di sana. Nanti kita akan tampilkan juga gambarnya, nanti setelah kita bahas peperangan, kita akan tampilkan letak dari kuburan para syuhada Badr. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang-orang Quraisy, ini pedagang Quraisy berhasil meloloskan diri, kemudian terdengar kabar di telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pasukan Quraisy ya sekarang bergerak menuju kota Madinah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat ya, mereka bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan sekarang ya, apakah kita kembali ke kota Madinah ataukah kita maju untuk menuju mereka ya, menghadang kaum musyrikin dan berperang memerangi mereka. Jadi sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mengutamakan yang namanya musyawarah. Ya, jadi walaupun beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi, beliau dari para sahabat beliau meminta bagaimana pandangan dari. Maka ketika bertanya kepada kaum muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka mereka dengan tegas menunjukkan dukungan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kata mereka, kami tidak akan membiarkan engkau sendiri berperang, ya. Kami tidak akan mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, pergilah engkau dan Rabbmu, maka berperanglah kalian berdua, adapun kami akan tetap berada di sini. Oh, ini menunjukkan loyalitas yang luar biasa dari para sahabat. Ya. Berarti ini dari siapa? Dari kalangan muhajirin. Kemudian bagaimana dengan Ansor? Ya. Pada hakikatnya Ansor itu ketika membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban bagi orang-orang Ansor untuk memberikan perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan ketika Rasulullah berada di dalam kota Madinah. Ya, sekarang ini sudah keluar dari kota Madinah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Ansar, ya kalau kalian dulu ketika baiat, ya tidak ada kewajiban untuk melindungiku. Ya. Tapi kemudian Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin orang Ansar, ya menegaskan dukungannya kepada Nabi SAW, kalau engkau memutuskan untuk berperang, maka kita berperang. Akhirnya Rasulullah SAW pun dan para sahabat, ya sepakat untuk menyongsong kedatangan pasukan kaum musyrikin ketika itu. Memberanikan diri untuk tetap menghadapi. Ya? Betul, Ustaz. Memberanikan diri untuk tetap menyongsong kedatangan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan waktu itu sebenarnya mereka tidak punya persiapan sama sekali karena kan pasukan yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita kembalikan lagi dulu. Dikirim kenapa? Dikirim untuk menghadang laju, untuk menghadang kafilah dagang. Bukan untuk berperang dalam arti berperang sesungguhnya, tidak. Ya, fungsinya hanya untuk menyabotase kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Yang mereka jumpai pasukan. Dan ini pun ketika itu di awal-awalnya Rasulullah SAW tidak mengetahui berapa jumlah pasukan orang-orang Quraisy. Nanti ada prosesnya bagaimana beliau mengetahui berapa jumlah dari pasukan orang-orang Quraisy. Maka ini kita menunjukkan loyalitas yang luar biasa dari para sahabat. Ya, mereka dalam keadaan tidak siap untuk berperang, ya, tapi tetap berada di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dukungan. Baik. Nah, itu saya teringat ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi, coba kita kaitkan bagaimana peristiwa Perang Badar ini dengan beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang kelima, "Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq." Sebagaimana Rabbmu mengeluarkan kamu dari rumahmu bilhaq dengan membawa kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Dan sebagian di antara orang-orang mukmin itu enggak suka dengan kondisi itu. Ada sebagian ahli tafsir yang menyebutkan, dan di sini saya kutip keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Anda yang membawa mushaf silakan dibuka surat Al-Anfal ayat yang kelima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, dan beliau mendapatkan berita bahwa rombongan dagang Abu Sufyan telah mengambil jalur yang lain sehingga mereka tidak sanggup untuk mengejar rombongan dagang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan berita bahwa orang-orang musyrikin mereka telah mengirim pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para rombongan yang jumlahnya 300-an orang itu, beliau menawarkan, apakah kita akan melanjutkan ataukah kita mundur? Ada sebagian di antara mereka yang memilih, ya Rasulullah, tujuan kita itu kan kafilah dagang. Tujuan kita kafilah dagang, bukan untuk menghadang pasukan yang siap berperang. Disebutkan bahasanya mereka mengatakan, wallahi ma lana taqatan bi qitalil adu kinna aradna al'ir, demi Allah kita itu tidak punya persiapan untuk menghadapi musuh, tujuan kita cuma untuk menghadang kafilah dagang. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ma tarawna fi qitalil qaum, terus menurut kalian gimana, kita lanjut perang atau bagaimana? Akhirnya Al-Miqdad bin Amr, di riwayat ini Al-Miqdad bin Amr mengatakan, idzan la naqulu laka ya Rasulullah kama qala qaumu Musa li Musa. Kami tidak mungkin menyampaikan sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Musa, yaitu Bani Israel kepada Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Jadi ketika Bani Israel diajak untuk jihad, Musa, kau sama Rabbmu aja yang berang. Idhhab anta wa rabbuka, wahai Musa, kamu sama Rabbmu saja yang berangkat. Innaha huna qa'idun, kami di sini duduk menantikan hasil. Itulah karakter Bani Israel. Tapi sahabat tidak. Ketika mereka diajak perang, mereka siap untuk membela mati-matian apapun yang terjadi. Dan di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan penjelasannya di ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum." Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian akan kalian akan menjumpai ihdath ta'ifatain, salah satu dari dua kelompok. Salah satu dari dua kelompok. Annaha lakum, yang akan kalian hadapi. Wa tawadduna, salah satu dari dua kelompok itu adalah ketika kalian berangkat, ada dua kemungkinan. Kalian akan bisa menjumpai rombongan dagangnya Abu Sufyan. Atau kemungkinan yang kedua, kalian akan menjumpai pasukan Quraisy. Tapi yang kalian harapkan, wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Yang kalian harapkan itu adalah orang yang enggak bawa senjata yang akan kalian dapatkan. Maksudnya adalah kafilah dagang. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati wa yaqta'a dabiral kafirin. Namun yang Allah kehendaki, Allah akan tunjukkan kebenaran itu menang. Sehingga Allah mau memutuskan upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini mengisyaratkan bahwa terjadinya pertemuan antara kaum muslimin, pasukan muslim, dengan pasukan musyrik yang jumlahnya lebih banyak dengan persenjataan lengkap dalam peristiwa Badar adalah atas apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sekalian pertemukan mereka untuk kemudian menyelesaikan ya sengketa yang begitu lama di antara muslim dan kafir sehingga mereka saling apa? Saling menteror. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan di perang Badar untuk menunjukkan kepada umat bahwa kebenaran. Sedikit catatan di surat Al-Anfal. Ini menunjukkan kepada kita ya, tadi sudah kita jelaskan bagaimana loyalitas dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hal yang menarik juga ketika kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan pasukan kaum musyrikin. Ketika itu ada sebagian dari kaum musyrik, orang-orang musyrik, ya, bukan dari kalangan kaum muslimin, menawarkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan pertolongan. Jadi ada di antara mereka ini yang menawarkan untuk memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau sampai di Harrat. Ya, Harrat itu daerah berbatu. Jadi kan di daerah sekitar Madinah itu banyak gunung-gunung berapi yang sudah mati, Ustaz. Jadi dia membuat menjadi seperti lava yang mengeras. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke suatu Harrat, Harrat ini tadi itu lava yang mengeras, Harrat Al-Wabarah namanya. Ada seorang musyrik datang kepada Nabi, ya, kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, biarkan aku mengikuti pasukan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia mengatakan, "Tidak." Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji falan astaina bi musyrik." Kembalilah engkau, kami tidak akan meminta pertolongan kepada seorang musyrik. Ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena demikian besar hasrat dia untuk ikut peperangan, akhirnya orang ini justru masuk Islam. Masuk Islam kemudian bergabung dengan pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada suatu faedah yang diambil oleh para ulama berkenaan dengan meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Ya, ini sempat menjadi isu yang hangat dibicarakan ya beberapa tahun yang lalu tentang boleh tidak pasukan kaum muslimin itu meminta bantuan dari kaum musyrikin. Dari orang kafir. Dari orang kafir ya, dari orang kafir secara umum. Nah, kalau dalam kasus ini kan Nabi SAW mengatakan, "Irji, kembali engkau, kami nggak butuh pertolongan seorang musyrik." Ya. Tapi di sana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau meminta bantuan seorang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan. Maka yang benar ini seperti apa? Boleh nggak kita itu meminta pertolongan dari orang-orang kafir, ya, untuk menghadapi musuh-musuh kita? Maka kata para ulama, jawabannya boleh. Apabila diperlukan, ya, apabila kita dalam kondisi memerlukan bantuan mereka dan tidak memudaratkan keadaan kaum muslimin, maka tidak mengapa untuk kemudian menerima bantuan dari orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan kasus ini? Kasus di Perang Badar ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak ya dia untuk ikut serta dalam pasukan kaum muslimin? Karena di sana ada satu kemaslahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang ini punya potensi untuk menjadi seorang muslim. Oh, begitu. Iya. Dan dia sangat berhasrat untuk bergabung bersama pasukan. Ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau kamu ingin bergabung, masuk Islam dulu." Jadi tujuannya bagaimana agar dia masuk Islam. Ya. Jadi kata beliau alaihi salatu wasalam, masuk Islam apa kalau kalau engkau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jangan ikut kami. Karena Nabi melihat ada potensi dia masuk Islam. Maka kemudian orang tersebut pun masuk Islam dan diikutsertakan dalam rombongan pasukan kaum muslimin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah kemudian, barakallahu fikum, ketika Nabi SAW mendekati Badar, Nabi SAW berusaha untuk menggali informasi ya tentang apa pasukan kaum musyrikin Quraisy. Disebutkan oleh Ibnu Hisham bahwa ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu atau menjumpai seorang yang sudah lanjut usia. Ketika itu beliau dalam riwayat tersebut disebutkan beliau dan Abu Bakar. Ya, jadi lanjut usia. Ya, namanya orang yang tinggal di perlintasan kan. Mesti dia dengar kabar dari orang-orang yang melintas kan, karena Badar kan perlintasan, tempat perlintasan. Jadi Rasulullah berusaha apa yang bisa digali dari orang ini. Maka ketika orang itu tahu Rasulullah membutuhkan informasi, dia memberikan persyaratan. Saya akan kasih kamu informasi dengan syarat, ya, engkau menyebutkan dari mana engkau berasal. Ya, maka Nabi SAW menyanggupi. Baik, nanti kami akan sebutkan dari mana kami berasal. Maka kemudian orang tua tadi mengatakan bahwa yang saya dengar ya bahwa ada rombongan dari Madinah yang sudah berangkat pada hari demikian dan demikian yang harusnya mereka posisinya sekarang sudah berada di sini. Kalau mereka berangkat pada hari tersebut, posisinya mereka sudah ada di sini. Kata orang tua tadi. Dan saya juga mendengar bahwa orang-orang dari Mekah juga berangkat. Pasukan dari Mekah juga berangkat. Kalau mereka benar, kalau kabar itu benar, mereka berangkat yang pada tanggal, pada hari sekian, ya, saya posisi mereka sudah di sini. Jadi dia menyebutkan posisinya. Jadi orang tua ini cerdas. Dia perkirakan. Kalau sudah berangkat pasti posisinya sampai di sini. Kemudian juga orang-orang Mekah. Posisinya pasti sudah sampai di sini. Dia nggak kenal Nabi SAW. Dia nggak kenal Nabi SAW. Nah kemudian dia nagih kepada Nabi SAW. Min aina antuma. Dari mana kalian berdua? Maka Nabi SAW mengatakan. Kalau dikatakan bahwa kami dari Madinah. Berarti kan kebongkar. Kaget dan juga bisa terbongkar. Nanti kalau dia bisa memberikan informasi kepada kaum musyrikin juga. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu minal ma, kami berasal dari air. Nah ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah bentuk tauriah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tauriah itu mungkin antum bisa jelaskan kepada pemirsa Ustaz. Baik, jadi intinya adalah menyampaikan sebuah informasi yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Betul. Maksud Nabi SAW beliau mengatakan, nahnu minal ma, kami dari air, maksudnya adalah dari air mani. Karena semua manusia tercipta dari air mani. Sedangkan yang dipahami oleh lawan bicara dari suku Al-Ma. Gitu. Bukan, Ma itu suatu tempat. Jadi orang-orang Arab itu terkadang menyebut suatu tempat itu Ma Irak atau Ma Hijaz. Ya. Jadi mereka menyebut suatu tempat itu ada yang didahului dengan nama Al-Ma. Al-Ma. Ya, didahului dengan nama Ma. Sehingga berasal dari tempat yang bernama Alma, iya. Apa gitu ya. Iya. Dan di sini Nabi enggak berdusta kan. Betul. Beliau mengkhabarkan dari mana beliau berasal. Ya, beliau berasal dari air. Ya, itu bukan suatu kedustaan. Maka ini adalah praktek dari sabda beliau alaihi salatu wasalam, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yaitu dustanya seorang suami kepada istrinya untuk membuat dia ridha. Kemudian yang kedua adalah dusta di dalam peperangan. Dan yang ketiga dusta untuk mengislahkan dua orang yang bertikai. Ya, untuk islah. Ya. Nah ini praktek dari Nabi SAW. Tapi kata para ulama, dusta yang beliau lakukan bukan dusta murni. Tapi itu tadi, tauriah. Jadi menggambarkan sesuatu yang dianggapan, yang dianggap oleh orang salah satu yang berbeda, yang lain. Dipahami ya? Berbeda. Dipahami berbeda oleh lawan bicara. Nah ini praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Nah dan di sini juga kita bisa melihat saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa peperangan dalam Islam itu bukan soal angkat senjata, adu senjata saja, ya. Tapi juga tentang strategi, ya, tentang telik sandi, kalau bahasa sekarangnya itu adalah intelijen, ya, mata-mata, ya. Nabi SAW mencoba untuk menggali informasi tentang keberadaan musuhnya. Jadi perang bukan suatu hal yang ya udah asal kita angkat senjata mati di jalan Allah, tidak, tapi ada strategi, ada upaya bagi kita bagaimana caranya agar peperangan itu kita menangkan. Salah satunya adalah mengumpulkan informasi. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya informasi ya. Dahulu ada sebuah faedah yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah ya, al-ilmu bi syai' ya, al-ilmu bi syai' khairun min adamih. Jadi ilmu tentang sesuatu itu lebih baik daripada kita enggak punya ilmu sama sekali. Pengetahuan kita terhadap musuh itu jauh lebih baik daripada kita enggak punya pengetahuan sama sekali tentang gambaran sama sekali tentang musuh kita. Al-ilmu bi syai' ini maknanya umum, semua perkara. Semua perkara ya. Dan itu juga diakui orang zaman sekarang ini kan, mungkin Ustaz tahu sendiri perkembangan dunia internet sekarang kan, orang jualan data sekarang ya, Ustaz. Nah, ini sangat relevan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya informasi. Sebelum berperang, gali informasi sebanyak-banyaknya. Dan bukan cuma ini saja Ustaz, ya, bukan hanya dari orang tua ini saja, beliau alaihi salatu wassalam mencoba untuk menggali informasi. Ya, boleh saya lanjutkan Ustaz? Silakan. Ya, jadi disebutkan bahwa untuk mengumpulkan informasi yang komplit tentang bagaimana keadaan pasukan kaum musyrikin ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa sahabat, ya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Az-Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Waqqas. Untuk memutar, untuk melakukan patroli di sekitar Badar. Ternyata ketika itu, barakallahu fiik, pasukan Quraisy itu sudah mendirikan kemah tidak jauh dari Badar. Lalu mereka mengirim dua orang budaknya untuk mencari air di sekitar sumur Badar. Kemudian ditangkap oleh Ali, Az-Zubair dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dibawa ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diinterogasi. Jadi zaman dulu itu interogasi sudah ada. Masya Allah. Ya, jadi pihak musuh itu kita tangkap, kemudian kita gali informasi dari mereka, itu nggak jadi masalah. Ya jangan kemudian tangkap ya sudah, gali informasi. Kita cari tahu informasi apa yang bisa menguntungkan kita dari pihak mereka. Maka diinterogasilah dua budak Quraisy ini, ya, yang ditugaskan oleh orang Quraisy untuk mengumpulkan air. Ya, Nabi bertanya, berapa jumlah kalian? Mereka mengatakan tidak tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, berapa unta yang kalian sembelih setiap hari? Maka unta yang disembelih itu kata kedua budak ini sekitar 9 atau 10 ekor unta. Nah, dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa apa? Jumlah mereka sekitar 1000. Antara 900 sampai 900 sampai 1000 berarti ya. Kan? Berarti satu unta itu untuk memberi makan 100 orang dalam satu harinya. Ya, jadi ini penggalian informasi. Jadi Nabi SAW betul-betul mencoba untuk menggali informasi dan menganalisa. Melakukan analisa. Oh, kalau misalnya 9 sampai 10 unta yang disembelih tiap harinya, berarti jumlah pasukan mereka 1000. Benar. Jumlah pasukan Quraisy memang 1000 orang. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada kedua budak yang ditangkap ini, siapa saja ya yang ada di barisan mereka. Kemudian disampaikan ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, kemudian ada Abu Jahal, ya, kemudian banyak gembong-gembong kekufuran yang ada di sana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadhihi Makkah. Kata beliau Alaihi Wasallam, hadhihi Makkah, qad alqat ilaikum aflada kabidiha. Inilah Mekah telah melontarkan untuk kalian, melemparkan kepada kalian, ya, potongan-potongan hatinya. Jadi maksudnya orang-orang yang sangat dipandang di kota Mekah ini sudah keluar sekarang. Inilah saat kita mengambil semua tokoh yang mewakili Mekah telah keluar semua. Iya, hampir semua tokoh yang mewakili Mekah, ya, gembong-gembong kesyirikan itu semua ada di pasukan kaum musyrikin yang ada di Badar. Masya Allah. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar bahwa dari kedua budak ini, beliau mendengar dari kedua budak ini nama-nama tadi pembesar-pembesar Quraisy, beliau menunjukkan nanti si Fulan meninggalnya di sini, si Fulan matinya di sini, Fulan matinya di sini. Beliau Alaihi Wasallam menunjukkan tempat-tempat kematian orang-orang gembong-gembong Quraisy tersebut. Ya. Masya Allah. Baik, ada peta yang bisa ditampilkan Ustaz? Atau belum? Sebentar. Oh iya, masih lama ini. Belum, Ustaz. atau ya. Nah, tidak mengapa. Coba ditampilkan posisi pasukan dalam Perang Badar. Yang peta, ya. Nah, ini kita perlu pahami, ya, bagaimana posisi pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin. Jadi, antum bisa lihat, ya, ini adalah Lembah Badar. Lembah Badar ini simpang tiga. Ya, yang panah yang ke utara, itu yang ke kiri atas, itu menuju negeri Syam. Kemudian yang ke kanan, kanan atas, itu menuju kota Madinah. Kemudian yang menuju ke bawah, ya, yang ke bawah itu menuju kota Makkah. Ke arah merah itu ya? Ya. Mereka nah, sudah bangun kemah gitu ya? Ya. Berarti beberapa hari mereka tinggal di situ? Walau cuma dalam waktu dekat, jadi cuma di hari tersebut saja, jadi tidak lama mereka berkemah di sana. Kemudian setelah ditangkap budaknya itu ya besoknya perang. Cuma Nabi SAW sudah mengetahui. Jadi ditanya, di mana posisi pasukan kalian? Mereka menjawab bahwa posisi perkemahan kami ada di Al-Udwatul Quswa. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, mungkin Ustaz pengen sampaikan tadi yang di Surat Al-Anfal. Dalam Surat Al-Anfal. Ya, dalam Surat Al-Anfal disebutkan bahwa pasukan Nabi SAW berada di Al-Udwatu Ad-Dunya atau Al-Udwatu Dunia, ya. Artinya Al-Udwatul Ulia, ini pegunungan yang ada di bagian atas, kemudian atau yang dekat, ya. Kemudian ada Al-Udwatul Quswa, yang jauh, ya, yang dijadikan sebagai markas atau perkemahan kaum musyrikin Quraisy. Baik. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasukan kaum muslimin ketika itu, ya, setelah mereka tahu posisi kaum musyrikin, ya, di malam hari, ya, di malam hari sebelum pertempuran itu berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa kantuk dan juga menurunkan hujan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa rasa kantuk ini fungsinya adalah yang pertama untuk menghilangkan rasa takut dari pasukan kaum muslimin. Ya, jadi kalau misalnya mereka terjaga di malam hari itu, ya besok akan mengalami menghadapi peperangan yang pertama. Tentu ya sedikit banyak ada ketegangan yang ada pada diri mereka. Gimana kita kalau misalnya besok kita perang ini lawan orang-orang musyrik? Ya, pilihannya mati atau apa, dibunuh atau terbunuh. Tentu ada rasa sesuatu pada diri kita. Nah, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rasa kantuk kepada mereka. Jadi mereka tertidur. Ya, hilanglah rasa takut dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa kantuk ini menyebabkan mereka memiliki energi yang demikian banyak untuk bertarung keesokan harinya. Mereka dibuat oleh Allah tidur ya. Iya, mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur. Pulas. Tidur pulas, ya, sehingga diriwayatkan oleh sebagian para sahabat, saya lupa siapa sahabat ketika itu, ya, beliau mengatakan bahwa kami tidur demikian pulas sehingga pedang yang kupegang jatuh, kemudian aku terbangun, aku pegang lagi, jatuh lagi. Dan tidaklah kami melihat ada orang yang terjaga, tidaklah aku melihat ada orang yang terjaga kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian juga di malam yang sama, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Bagi kaum muslimin, hujan ini membawa keberkahan bagi mereka. Ya, menguatkan tanah-tanah yang mereka pijak, ya. Adapun bagi kaum musyrikin, turunnya hujan ini bagaikan teror bagi mereka. Jadi mereka merasakan ketakutan yang teramat sangat dengan turunnya hujan tersebut. Kenapa, Ustaz? Ya. Karena wallahu ta'ala alam, memang kadang-kadang orang yang beriman dengan orang yang seorang yang kafir, ketika memandang satu fenomena alam, dia memiliki perspektif yang berbeda. Ya, seperti itulah, dari zaman dulu sudah seperti itu. Kaum muslimin menganggap ini sebuah rahmat. Ya, adapun kaum musyrikin, ya, menganggap bahwa ini sebuah tanda keburukan. Orang kafir ya? Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, iz yughashikum an-nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi wa yuzhiba 'ankum rijzasyaitan وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu mengantuk. Ya, amanatan minhu, sebagai bentuk penenteraman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat kalian itu merasa aman, merasa tentram dengan rasa kantuk tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit air, ya, air hujan untuk mensucikan kalian dengan hujan tersebut dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh ya tapak-tapak kaki kalian. Jadi ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin ya sebelum mereka melaksanakan pertempuran dengan kaum musyrikin. Nah, ada satu pernyataan ya tentang masalah ngantuk yang ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi begitu beliau menyinggung tentang pasukan Badar itu ngantuk sebelum mengalami perang sampai mereka tertidur pulas. Ibnu Qayyim mengatakan wan nu'asu fil harbi wa indal khawfi dalilun 'alal amni wa huwa min Allah. Ngantuk ketika perang atau ketika suasana yang mencekam itu adalah bukti adanya rasa aman dan itu datang dari Allah. Wa fis salati wa majalisid dzikri wal ilmi minasyaitan. Sebaliknya kalau ngantuk ketika lagi salat, ketika lagi ikut kajian, atau ketika sedang di majelis dikir, majelis ilmu, itu adalah datang dari setan. Nah, pilihannya mana nih? Biasanya kita kalau lagi suasana mencekam, ada apa misalnya, teroris, atau merapi dalam kondisi siaga, kita nggak bisa tidur. Iya. Tapi sebaliknya, ketika kita ngaji, tidurnya cepat datang. Ngantuknya cepat datang. Ngantuknya cepat datang. Jumatan kita ngantuk ya. Begitu komat langsung seger. Iya. Baik. Tafadhal Ustaz. Tapi ada tips nih Ustaz. Hmm. Bagaimana caranya agar kita itu tidak ngantuk di majelis ilmu atau ketika sholat, apa, ketika khutbah Jumat Ustaz. Ada tipsnya. Dan insya Allah ini tips sudah kita jalani berdua Ustaz. Masya Allah. Gimana? Ya, jadi pemateri Ustaz. Oh gitu. Iya. Kalau kita jadi khotib atau kita jadi pembateri, nggak mungkin ngantuk. Ya, ya, nggak ada khotib itu ngantuk waktu ketika khutbah. Kalau dia ngantuk, ya semuanya tidur. Baik. Baik, nah kemudian ketika di keesokan harinya, Nabi SAW itu mulai menata pasukan. Nah, ketika itu beliau menempatkan posisi kaum muslimin di suatu tempat, hanya saja ada seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Mundhir, yang melihat bahwa posisi yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kurang strategis, maka dia memberanikan diri menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan penuh adab, bertanya kepada beliau Alaihissalam, wahai Rasulullah, ya, apakah posisi yang sekarang engkau pilih ini datangnya dari wahyu atau sekedar istihad atau sekedar pemilihan pribadi. Dari pribadimu saja wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan ini ra'yu saya. Ya, maka kemudian Al-Hubab bin Al-Mundhir ketika itu mengusulkan wahai Rasulullah, sebaiknya kita tidak tempatkan pasukan kita di sini. Akan tetapi mari kita tempatkan pasukan kita di sumber air yang terdekat dengan pasukan kaum musyrikin. Ya. Kemudian kita buat tampungan air, kita tampung air di sana, kemudian sumber-sumber air yang lainnya kita tutup. Tujuannya agar apa? Agar suplai air itu ada di tengah-tengah kita, adapun mereka tidak memiliki suplai air. Ya, peperangan zaman dulu kan saat mungkin yang namanya apa istilahnya dalam peperangan itu ada akomodasi ya. Kalau misalnya air terputus ya mereka akan menderita sekali. Ya apalagi di tengah daerah yang kering seperti di Badar kan, air itu sangat dibutuhkan. Apalagi budaknya sudah ditangkap kan tadi ya. Budak yang bertugas ngambil air ditangkap oleh kaum muslimin. Ya, maka mereka tidak punya supply. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji apa yang diusulkan oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Maka beliau pun kemudian memindahkan posisi pasukan beliau sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Dan satu hal yang menarik juga di sini, bisa ditampilkan peta yang tadi, ya. Ya, nah kita bisa melihat di sini, Ya memang cukup kecil ya. Di line yang merah itu yang akan menjadi medan pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum muslimin itu yang hijau. Ya. Nah, kita bisa melihat pasukan dari Rasul alaihi salatu wasalam ya, itu membelakangi arah matahari terbit. Ya. Sedangkan pasukan kaum musyrikin dipaksa untuk menghadap ke arah matahari terbit. Ya. Nah, ini ada buku yang bagus Ustaz. Judulnya itu Rasulullah Al-Qa'id. Rasulullah sebagai seorang panglima. Komandan, panglima. Di sana dibahas bagaimana strategi perangnya Rasulullah SAW dan bagaimana beliau itu memanfaatkan kondisi geografis medan pertempuran. Kalau kita lihat tadi, kaum musyrikin dipaksa untuk menghadap matahari. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kaum muslimin. Kalau orang perang, kemudian dia menghadap matahari, maka akan silau bagi dia. Menghadap ke arah sumber cahaya. Iya, menghadap ke arah sumber cahaya. Kalau kita menghadap ke arah sumber cahaya, mau memanah, silau. Mau mengayunkan pedang pun agak susah. Kenapa? Karena silau. Sama seperti kita jadi pemateri misalnya. Ya. Dikepung dengan cahaya. Dikepung oleh cahaya. Dengan lampu di sekitar kita. Iya, tapi dia alhamdulillah redup. Ini softball. Softball. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, berapa hal yang kita sampaikan tadi, semuanya menunjukkan bahwa ya, peperangan itu perlu strategi. Peperangan bukan hanya sekedar Anda angkat senjata kemudian berperang dengan penuh semangat, tidak. Tapi juga memerlukan adanya strategi. Lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Humam bin Al-Mundhir memberikan usulan untuk memindahkan pasukan, beliau terima. Ya, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat terbuka, ya. Dan mungkin kalau kita lihat susunan militer di masa sekarang, Ustaz, seorang prajurit, ya, mungkin pangkatnya prajurit atau pangkatnya cuma sersan, akan sulit untuk memberikan usulan kepada seorang jenderal, ya. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu, ketika dia memberikan ide yang baik, beliau tampung dan kalau idenya baik beliau laksanakan. Dan ini akan sering sekali kita dapati dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nanti perang Khandaq. Betul. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar kaum musyrikin Al-Ahzab, ya, kaum musyrikin demikian juga kaum musyrikin Quraisy demikian juga bergabung dengan suku-suku Arab lainnya mengepung kota Madinah, muncul usulan yang sangat luar biasa dari Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Seorang budak. Budak dari Persia lagi, bukan Arab. Tapi diterima idenya oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sering katakan kalau orang itu ingin sukses menjadi seorang pemimpin, ya banyak-banyaklah membaca Sirah An-Nabawiyah. Kemudian coba dapatkan keterangan dari para ulama. Kenapa Nabi melakukan ini? Kenapa Nabi melakukan itu? Maka niscaya dia akan mendapatkan kepemimpinan yang demikian ideal. Kepemimpinan yang demikian efektif, kepemimpinan yang demikian berhasil, ya. Salah satunya seperti ini, seorang pemimpin setinggi apapun kedudukan dia, kalau dia tidak mau mendengar orang yang ada di bawahnya, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan keberhasilan yang total. Ya. Ini di antara contoh bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengakomodir para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan adabnya sahabat luar biasa ya. Betul. Sebelum menyampaikan saran itu, tanya dulu. Ini wahyu ataukah istiadat pribadi? Iya. Nabi SAW kemudian menyampaikan, bal hadza min ra'yi, ini atas gagasan pribadi saya. Betul. Dan sahabat, kalau ini ra'yu, berarti masih memungkinkan untuk dikasih koreksi. Betul. Dan pemirsa, Nabi SAW betul menurut pendapat yang kuat, beliau beristihad. Iya, beristihad. Tapi istihad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah. Dan jika keliru, pasti nanti Allah akan arahkan ke yang lain. Nah, cepat dari sana. Baik. Nah, kemudian setelah Nabi Alaihissalatu Wassalam ya menempatkan pasukan, maka berhadapanlah pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Nah, ini tepatnya terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tanggal kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Baik, diingat-ingat pemirsa, 17 Ramadan 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum musyrikin. Ya, ketika sudah berhadapan pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum musyrikin. Nah, ketika itu setelah berhadapan pasukan ini, ya, orang-orang Quraisy ketika itu mengajukan 3 orang jagoan dari kalangan mereka menantang kaum muslimin untuk berduel. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam bagaimana pertempuran yang terjadi. Ini 2 pasukan sudah bertemu ya? Ya. Tapi belum campur? Belum campur. 2 pasukan sudah mengambil posisi. Ya, pasukan kaum muslimin membelakangi matahari, sedangkan pasukan kaum musyrikin menghadap matahari. Kemudian kaum musyrikin mengirim 3 orang utusan ya untuk mengajak duel kaum muslimin. Mereka mengirimkan Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudara laki-lakinya Syaibah bin Rabi'ah, dan putra dari Utbah, yaitu Al-Walid bin Utbah. Tiga orang ini datang untuk menantang dari kaum musyrikin siapa di antara mereka yang akan berduel ya dengan 3 orang ini. 3 orang ini dari Bani apa? Wallahu ta'ala alam, dari yang jelas termasuk dari Quraisy ya, semuanya dari Quraisy. Iya. Utbah bin Bani Hasyim ataukah Bani bukan Bani Hasyim ya, Bani Makhzum atau Bani yang wallahu ta'ala alam. Yang jelas dia termasuk pemuka ya. Termasuk pemuka Quraisy. Ya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Kemudian kaum muslimin pun mereka mengirimkan ya ketika itu perwakilan untuk menghadapi 3 jagoan ini. Hanya saja ya 3 perwakilan ini berasal dari kalangan Ansor. Ya, maka 3 jagoan ini menolak untuk berhadapan dengan Ansor. Wahai Ansor, kami tidak ada urusan dengan kalian. Ya, urusan kami adalah dengan anak-anak dari paman-paman kami dan anak dari bibi-bibi kami. Maksudnya mereka ingin agar yang menghadapi mereka juga adalah orang-orang Quraisy, para muhajirin, orang-orang yang pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW, kalau mereka menginginkan untuk menghadapi Quraisy, kita kirimkan orang-orang Quraisy. Maka kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengirimkan paman beliau, ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian beliau mengirimkan sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib, dan juga mengirimkan Ubaidah ibn al-Harith untuk melawan 3 jagoan pedang ini. Maka ketika itu Hamzah berhadapan dengan Utbah, kemudian Ubaidah berhadapan dengan Al-Walid. Ya, khususnya seperti ini. Bisa ditampakkan peta. Ya. Setelahnya. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, kemudian Ubaidah berhadapan dengan Utbah, dan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah. Yang satunya lagi. Nah, ini dia posisinya. Jadi pasukan kaum muslimin sudah berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya ya hampir 3 kali lipat. Kemudian Hamzah bin Abi Thalib ya berhadapan dengan Syaibah, kemudian Ubaidah bin Harith berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah. Bagaimana jalannya duel ini? Ya, Hamzah bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Syaibah ketika itu. Ya, berhasil mengalahkan Syaibah. Demikian juga Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan Al-Walid bin Utbah. Tapi tidak dengan Ubaidah ibn Harith. Ubaidah bin Harith ketika itu terluka. Terluka ya. Ya, beliau terluka, ya tidak mampu menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah dan Ali yang telah menyelesaikan pertarungannya membantu Ubaidah bin Harith, kemudian membunuh Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Ubaidah bin Harith dibawa ke belakang, ya dibawa ke belakang setelah beliau terluka, ya siapa Ubaidah bin Harith dibawa ke belakang, dan nanti beliau juga termasuk yang mati syahid dalam pertempuran tersebut, ya Ubaidah bin Harith di perang Badar mati syahid, ya kemudian meninggal dunia di perang Badar. Nah, seperti ini disebut dengan mubarozah, betul saya? Ya, duel. Ya, perang tanding, duel, dan itu kebiasaan masyarakat di masa silam. Sebelum mereka melakukan perang yang sesungguhnya, pertemuan antara pasukan satu dengan pasukan dua kemudian berkecamuk, sebelumnya mereka dahului dengan mubarozah seperti ini, perang tanding seperti ini, dalam rangka untuk unjuk kekuatan. Unjuk kekuatan. Jadi yang menang, masya Allah, nanti semakin bangga pasukannya, akan menjadi support tersendiri. Sama seperti kalau sepak bola gol yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 19. Allah berfirman, "Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim." Inilah dua orang yang bersengketa. Ikhtasamu fi rabbihim, yang mereka bersengketa tentang Rabb-nya. Yang satu mentauhidkan Allah, yang satu menyekutukan Allah. Lalu mereka sengketa, siapa di antara kita berdua yang benar? Sengketanya sampai terjadi pertumpahan darah. Allah Subhanahu wa taala berikan di surat Al-Hajj ayat 19. Baik, silakan dilanjut, Ustaz. Baik, dan di perang Badar ini kita akan dapati berbagai kisah heroik ya yang luar biasa. Jadi antara kisah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di tengah-tengah pertempuran Badar adalah kisah seorang sahabat ya dari kalangan Ansor yang bernama Umair bin Humam Al-Ansari. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, bangkitkah kalian untuk menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya. Kemudian Umair bin Humam Al-Ansari ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah benar surga itu ya luasnya itu seluas langit dan bumi? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, iya. Kemudian dia mengatakan, bah-bah. Ya. Wah, apa istilahnya? Ungkapan takjub. Ya, takjub sekali. Ya, kalau begitu, wahai Rasulullah, aku ingin sekali untuk menjadi penghuni surga. Maka kemudian, siapa? Umair bin Humam Al-Ansari ini, ketika itu dia sedang makan kurma. Sedang makan kurma, kemudian kalau saya tunggu sampai selesai menghabiskan kurma-kurma ini, ya, maka surga yang untuk diraih itu masih akan panjang. Kemudian beliau letakkan kurma tersebut, lalu beliau pun maju berperang sampai kemudian beliau mati syahid. Beliau mati syahid. Radhiyallahu ta'ala. Ya, Umair bin Humam Al-Ansari. Demikian juga ada kisah dua orang atau sebelumnya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ada di belakang, ya, disebutkan oleh para ulama, memang beliau memiliki sebuah singgasana, arsy, yakni apa? Sebuah tempat di tempat yang tinggi untuk mengamati jalannya pertempuran. Jadi memang dibuatkan oleh para sahabat tempat di belakang, tapi bukan berarti beliau tidak ikut dalam pertempuran. Jadi jangan salahkan beliau punya pos, jadi kadang-kadang beliau turun dari posnya itu ikut bertempur. Kemudian beliau kembali lagi ke posnya untuk melihat bagaimana jalannya pertempuran. Nah, ketika melihat bagaimana personil kaum muslimin yang demikian tidak sebanding ketika itu 1 banding 3 dengan kaum musyrikin, maka beliau beristighatsah. Ini sering kita dengar dalil ini, contoh ini ketika membahas istighatsah dalam bab tauhid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighatsah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma anjizli ma wa'adtani." Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Kemudian beliau menyebutkan satu kalimat yang sangat populer ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, apabila pasukan ini dihancurkan, ya pasukan kaum muslimin dihancurkan, maka Engkau tidak akan lagi ya diibadahi di muka bumi ini. Ya, ini demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kemudian beliau mengangkat tangannya, lalu rida beliau, ya rida itu adalah pakaian kerau kain yang dipakai di bagian atas tubuh. Jadi orang Arab dahulu di antara pakaian yang mereka pakai adalah dua lembar pakaian. Yang satu mereka letakkan di bawah sebagai idar, sarung. Kemudian yang satu lagi mereka letakkan di bagian atas. Ini namanya rida. Seperti orang umroh. Ya. Jadi orang umroh, dua jenis pakaian. Yang satu di bawah, itu namanya idar. Kemudian yang atas, itu namanya rida. Nah, ketika beliau berdoa, ini sampai rida atau selendang beliau itu terjatuh. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, cukup bagimu doa tersebut, Allah pasti akan memberikanmu pertolongan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongan kepada pasukan kaum muslimin. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Apa bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin? Jadi sudah jam 5, apakah? Baik. Apa bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin? Insya Allah akan kita bahas besok ya. Insya Jadi Allah. Ini perang sudah mulai berkecamuk. Sudah mulai berkecamuk. Tapi kita belum bahas detailnya kayak gimana. Peristiwa ya. Apa saja yang ada di sana. Selain dari dua peristiwa tadi ya. Mubarazah antara tiga sahabat muhajirin melawan tiga orang Quraisy. Kemudian juga ada siapa tadi Ustaz yang sampai Umair bin mengatakan Humam Al-Ansari. Umair bin Humam Al-Ansari. Beliau dari Ansar yang sangat besar harapannya untuk bisa mendapatkan syahid. Sehingga beliau maju ke medan perang sampai akhirnya beliau wafat. Radiyallahu anhu wardha. Namun karena keterbatasan waktu pemirsa yang dimuliakan Allah, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan sampai selesai. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan di sini kita sudah mendapatkan pertanyaan melalui WA dari pemirsa. Salah satunya dari Yudi. Beliau menanyakan buku Rasulullah menjadi pemimpin perang yang tadi diinfokan judulnya apa. Mungkin bisa diulang, Ustaz. Sudah ada Baik. Terjemahnya belum? Belum, saya kira belum. Saya baru dapat dari mana? Download di internet. Baik, judulnya Ar-Rasul Al-Qa'id. Ar-Rasul Al-Qa'id. Ya, ditulis oleh Mahmud Syid Khattab. Wallahu ta'alam, beliau ini seorang zaim. Zaim berarti zaim rukun ini orang militer. Orang militer. Dan saya melihat sebagian para ulama ketika mengambil faedah dari peperangan-peperangan itu, ngambil faedah dari kitab ini. Ya, Ar-Rasul Al-Qa'id. Ya, ini Ar-Rasul cetak. Al-Qa'id, ya. Nggak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Penulisnya Mahmud Syid Khattab. Az-Zaim Rukun. Az-Zaim Rukun ini sepertinya pangkat kemiliteran. Jadi orang militer yang menulis. Jadi dia membahas bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi komandan perang. Nanti dibahas bagaimana strategi-strateginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang barangkali sudah bisa membaca buku bahasa Arab, bisa langsung dicari Ar-Rasul Al-Qa'id. Baik. Baik. Kemudian ada pertanyaan lain yang masuk, Ustaz. Kita coba bacakan. Pada zaman sahabat sering terjadi perang untuk membela kaum muslimin. Nah, sekarang kenapa kita nggak perang? Misalnya memerangi Israel, ya. Baik. Mungkin Ustaz Ami yang... silakan Ustaz, kenapa kita nggak memerangi Israel, Ustaz? Jadi, pertama kajian kita adalah kajian sirah. Namun tidak ada salahnya jika kita juga membahas dari sisi ibrah yang bisa kita ambil dalam pembahasan masalah sejarah. Dan jika Anda bertanya kenapa kita tidak memerangi Israel, pertama yang perlu kita tahu bahwasanya perang itu harus dikomando oleh negara. Sehingga tidak bisa berangkat dari pribadi, saya mau perang lalu perang. Saya mau berangkat sendiri lalu berangkat sendiri, tidak bisa. Harus ada bendera, harus ada komando. Karena itu, jika pertanyaannya adalah kenapa kita tidak perang, maka yang jadi pertanyaan berikutnya, Anda berada di komando siapa? Kalau di negara Indonesia, sebenarnya kita sudah lama memutus hubungan dengan Israel. Makanya di sini tidak ada ya. Hubungan diplomatik. Diplomatik dengan Israel nggak ada ya? Iya. Nggak ada dubes Israel di Indonesia. Karena Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga kita tidak menjalin hubungan baik dengan ya Israel. Demikian pula secara umum di negara kita masyarakatnya anti Yahudi dan pemerintah Indonesia belum menerima Yahudi sebagai salah satu agama yang boleh diikuti oleh masyarakat. Ya, meskipun kalau dari sisi personal mungkin ada 1-2 orang yang mereka memilih agama Yahudi. Wa'ala kullin, intinya masalah peperangan bukan masalah hal yang ringan, itu butuh banyak kajian. Sehingga kesimpulannya kenapa kita tidak perang, masih banyak ketentuan dan persyaratan yang belum bisa kita penuhi untuk sampai terselenggaranya perang melawan Israel. Mungkin juga muncul pertanyaan berikutnya, lalu kenapa negara-negara Arab ya, yang berada di sekitar Israel tidak memerangi Israel. Mereka sudah pernah mencoba Betul sesungguhnya. sekali. Mereka sudah pernah mencoba. Ada perang 6 hari ya yang dilakukan secara serentak oleh pasukan negeri-negeri Arab ya, Mesir, Suriah, Lebanon, kemudian juga ketika itu siapa ya di sekitar Palestina, Sudan ya. Jadi mereka berkumpul ya orang-orang apa negara-negara yang negara-negara Arab yang berkumpul dalam Liga Arab ketika itu dipimpin oleh Presiden Jamal Abdul Nasser ya. Mereka berusaha untuk menyerang Israel tapi itu gagal. Ya, gagal. Justru banyak wilayah-wilayah kaum muslimin itu dicaplok kembali oleh Israel. Ya, jadi bukan tidak pernah ada usaha untuk memerangi Israel, itu pernah. Ya, hanya saja usaha itu gagal. Padahal, ya, Israel negara kecil tapi dikepung oleh negara-negara Arab yang notabene kekuatan militernya itu lebih besar, tapi bisa kalah. Kenapa? Karena Israel ini, dia walaupun negaranya kecil, dia memiliki backing. Ada backingnya Ustaz. Itu negara superpower Amerika. Ya, Amerika. Ya, jadi kekuatan kaum muslimin ketika itu tidak bisa menyaingi kekuatan militer mereka. Karena mereka dibacking oleh Amerika dan kemudian juga dijelaskan oleh para ulama ketika itu yang menyebabkan kegagalan bangsa Arab yang menjadi basic mereka memerangi Israel itu bukan Islam, tapi semangat nasionalisme Arab. Oh, gitu. Jadi ini bukan perang antara Islam dan orang-orang Yahudi, tapi perang antara bangsa Arab melawan bangsa Israel. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala itu berikan pertolongan kepada kita? Ketika kita menjadikan landasan perang kita adalah untuk meninggikan kalimatullah. Intansurullaha yansurkum. Ya wa yatsabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Nah, permasalahannya mereka berperang dengan membawa syiar-syiar nasionalisme. Demikian juga ya dijelaskan oleh banyak ulama, di antara saksi hidup yang menyaksikan perang tersebut dan ada Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dalam sebagian risalah beliau, beliau menggambarkan tentang bagaimana keadaan tentara kaum muslimin ketika itu. Mereka jauh sekali dari agama. Ya, kaum muslimin ketika itu ketika akan memerangi Israel, syiar-syiar mereka itu ya untuk menggerakkan semangat mereka. Mereka mendengarkan lagu-lagu dari seorang biduan wanita yang bernama Ummu Kulthum. Jadi di Mesir itu ada seorang biduan wanita yang sangat terkenal namanya Ummu Kulthum. Jadi ini yang menyemangati. Jadi bukan syiarnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, Sirah An-Nabawiyah, tidak. Tapi lagu-lagu. Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan? Bahkan kata beliau sangat kontras dengan apa namanya dengan pasukan Israel ketika itu. Pasukan Israel ketika itu justru mereka sebelum perang mereka ke sinagog. Beribadah yang betul, meminta pertolongan dari ya apa dari Allah, kata mereka ya, mereka beriman kepada Allah tapi tidak Yahweh. Beriman kepada Rasul ya. Yahweh ya, beriman, mereka meminta kepada Yahweh ya, sangat kontras sehingga ya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga ini juga bisa kita katakan sebagai alasan mengapa kita tidak memerangi Israel. Misalnya kita nggak siap, jauh dari kata siap. Itu peristiwa Nakbah itu yang betul. Apa Ustaz? Peristiwa Nakbah tahun 46. Itu Nakbah bukan Ustaz? Setelahnya, tahun 60-an. Namanya 60. Itu Perang 6 Hari. Ya, atau mereka mengenalnya sebagai Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur ketika orang Yahudi sedang beribadah, ada hari di tengah-tengah mereka yang sama dengan hari Asyura di tengah-tengah kita. Ketika itu mereka sedang puasa, diserang oleh pasukan-pasukan Arab. Itu Yom Kippur. Tapi gagal. Gagal, bahkan wilayah kaum muslimin banyak yang diambil oleh mereka, dataran tinggi Golan, sebenarnya Sinai itu diambil sama orang-orang Israel. Sehingga semakin diserang, justru mereka semakin meluas wilayahnya. Iya, semakin meluas. Baru kembali itu sejak mereka kemudian membuat perjanjian damai ya, di Camp David itu. Ketika presidennya sudah ganti, Anwar Sadat, baru ada kesepakatan damai antara Mesir dan Israel, baru dikembalikan kepada Mesir wilayah yang diambil. Habis itu Anwar Sadat dibunuh. Karena dianggap berkhianat karena membuat perjanjian damai dengan orang-orang Israel. Baik. Baik, dan memang seperti ini termasuk permasalahan yang butuh kajian lebih lanjut. Barangkali jawaban yang kami sampaikan hanya sebatas sekilas saja. Baik, dan ini kita anggap sebagai pertanyaan, ada satu lagi Ustaz, kita anggap sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ada yang mau tanya enggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ahli Badr sama seperti orang yang mati jihad, yaitu tidak ditanya fitnah kubur, karena Allah maafkan mereka. Allah Ta'ala, maksudnya ini. Baik, mungkin jawabannya bisa aja, Ustaz. Ya, insya Allah besok aja, Ustaz. Insya Allah besok, karena kita belum menyelesaikan peperangannya, dan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ahlul Badar. Tayyip, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatian yang disampaikan oleh pemerintah, oleh para pemirsa. Jangan lupa untuk terus menyimak serial sejarah peperangan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Khulafaur Rasyidin setiap Kamis jam 4 sore. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.